Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, قال رحمه الله واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث bukan الحديث. Yang cetakannya Al-Haythu salah cetak Al-Hadith. Ajaba ba'dun nas anna ba'dar ruwat ikhtasar Al-Hadith walaysa kadhalik. Fa'inna hadha ta'nun fil ruwat lianna dhalika innama yaqa' fil hadith al-wahid mitrul hadith wafdu Abdul Qais haythu dhakara ba'duhum al-siyam وبعضهم لم يذكره فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابان. إخواني طلبة رحمني ورحمكم الله, هناك إشكال من هذا الحديث. Ada pertanyaan besar yang membingungkan beberapa orang. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapa yang disebutkan hanya tiga, syahadah, salah, dan zakah? Ajarkanlah pada mereka awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah qarada 'alaihim shalah. Khamsa salawat fi kulli yawmin wa laila. Wa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah qarada 'alaihim zakatan wa sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turadu ala fuqara'ihim. Hadhihi thalatha min arkan al-islam. Tayyib, hal baqiya min arkan al-islam shay? Hal baqiya min arkan al-islam shay? Na'am. Arkan al-islam khamsa. Shahada, salah, zakah, as-sawm wal hajj. Al-ishkal, pertanyaannya, kenapa kok disebut cuma tiga? Kenapa gak disebut puasa? Wa innahu ta'awuka lidhalik fa'alimhum anna Allah tarad 'alaihim as-siyam fi syahri Ramadan. Kemudian wa'alimhum anna Allah tarad 'alaihim. Sahih? La. Ghair sahih. 'Ala man yastati' al-hajj. Kalau haji, enggak seluruhnya, hanya yang mampu saja. Man istata'a ilaihi sabila. Iftarada 'ala man yastati' al-hajj an yahujja. Kenapa enggak dilengkapi sampai lima? Katanya ba'dun nas, rawi ikhtasar al-hadith. Hadisnya diringkas oleh perawinya, tadinya lima diringkas jadi tiga. La. Laisa kadzalik. Tidak benar itu. Itu tuduhan, cercaan pada seorang rawi. Yang seperti ini enggak bisa diringkas. Kalau memang lima, ya lima. Baik. Baik, bagaimana menjawabnya kalau begitu? Qala rahimahullah, anna dhalika bihasbi nuzulil fara'id. In hadha jawaban, ada dua jawaban. Ada dua jawaban. Awalan atau ahaduhuma anna dhalika bihasbi nuzulil fara'id. Yang pertama, sesuai dengan apa yang sudah turun. Kalau belum turun kewajiban haji, ya belum disebut. Kalau belum turun kewajiban puasa, ya belum disebut. Wa awwalu ma faradallahu syahadatan. Adapun yang pertama diwajibkan adalah syahadat. Kemudian salat. Fa innahu amara bis-salati fi awwali awqatil wahyi. Karena Rasulullah SAW diperintah untuk salat di awal pertama turunnya wahyu. Berarti kedua, salat. Walihada lam yadhkur wujubal haji kamatil ahadi. Oleh karena itu belum disuruh untuk haji sebagaimana keumuman hadis-hadis. Innama jaa fil ahadis al mutaakhirah. Sesungguhnya datangnya kewajiban-kewajiban haji di hadis-hadis akhir atau hadis-hadis yang terakhir. Tayib, masih ada iskal dengan jawaban ini. Qultu wa hada min al ahadits al mutaakhirah. Ini hadis Mu'ad, hadis mutaakhirah. Hadis belakangan. Mengapa enggak ada haji? Kalau hadis-hadis awal wajar dengan jawaban pertama tadi yang sudah diwajibkan adalah syahadat, kemudian salat dan zakat. Tetapi ini hadis mutaakhirah. Walam yudkar fiha. Kenapa masih belum disebut juga haji? Ada jawaban kedua. Al-jawabu tsani. Annahu kana yadhkur fi kulli maqamin ma yunasibuhu. Bahwasanya pembicaraan itu sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Yudhkar fi kulli maqamin ma yunasibuhu. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Setiap maqam ada maqal yang sesuai. Likulli maqamin maqal. Bicaranya pada siapa? Kalau bicara pada fuqara, kamu wajib salat, wajib puasa. Titik. Mengapa? Fuqara disuruh zakat enggak punya, disuruh haji enggak mampu. Ya sudah, tiga saja yang disebut. Syahadat, kemudian salat, kemudian habis itu puasa. Karena bicaranya pada fuqara. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada pembicaraan tersendiri. Atau khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar nalar mereka yang mereka bisa pahami. Kalau yang datang Bani Mudhar tidak memakai pakaian atau hampir tidak memakai pakaian kecuali hanya selempang panahnya atau busurnya dan keranjang panahnya di belakang, keranjang dada, pakaian hanya menutup auratnya saja, apakah akan disuruh untuk sedekah? Tidak. Kita ajak bicara orang yang fuqara, masakin. Baik, kembali kepada kitab. Fayadhkur taratan al-fara'id allati yuqatal 'alayha qas-salati waz-zakah. Kadang-kadang juga berbicara tentang apa yang paling penting dulu. Bukan yang ini dilupakan atau tidak disuruh, disuruh nanti. Tapi yang paling penting dulu. Apa yang paling penting setelah syahadat? Salat dan zakat. Limadha? Mengapa salat dan zakat dikatakan paling penting? Ibadatani zahiratani yuqatal 'alaihima. Dua ibadah zahir yang diperangi kalau tidak mengerjakannya. Ini mengerikan sekali dua ibadah ini. sangat pentingnya. Kemarin sudah kita bacakan ayatnya. Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau sudah taubat masuk Islam, wa aqamus shalah, sudah mengeluarkan sudah salat, wa atuz zakah, dan sudah mengeluarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka jangan diperangi. Tiga syarat. Tidak mau syahadat berarti mereka masih kafir, diperangi. Salat juga demikian, masih belum membuktikan syahadatnya kalau tidak mau salat. Zakat juga demikian, karena dua-duanya ibadah zahirah. Apa makna zahirah? Terlihat jelas. Orang ini salat, orang ini tidak. Orang ini keluar zakat, orang ini tidak keluar zakat. Berbeda dengan puasa, ibadah yang tidak zahir, tidak tampak. Kamu puasa? Iya, saya puasa. Padahal di kamarnya dia makan, minum dengan nikmat, bisa jadi. Iya kan? Tidak terlihat apakah dia puasa atau tidak puasa. Orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa hampir-hampir enggak bisa dibedakan. Sahih? Tetapi kalau salat, petugas yang disuruh oleh pemerintah sebagai hay'ah amar ma'ruf nahi munkar, petugas amar ma'ruf nahi munkar keliling. Orang yang belum tutup tokonya untuk salat ditegur, salah. Baik, sehingga terlihat jelas mereka tutup dan ke masjid semuanya. Bahkan di beberapa masjid saya mengalami di Unaizah di Saudi, di tempat Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, dia absen. Yang tidak hadir dan besoknya tidak bisa memberikan alasan, dihukum, dicambuk dengan kayu. Ta'zir, hanya ta'zir. Fulan bin Fulan hadir. Kalau ada yang gak hadir, tengok-tengok, innalillah, pada semua pada iskirja, kemana dia? Besok ditanya, aina ants bil ams fi salatil fajr, akuntu musafiran ila kada. Selesai. Kalau tidak bisa menjawab atau kesiangan, ta'zir, cambuk. Bisa dihukum, bisa. Limadha dhahir, tampak terlihat hadir dan tidak hadir. Berbeda dengan puasa. Kalau saja ada mereka tidak puasa, takut dicambuk akan mengatakan saya puasa. Selesai. Karena enggak terlihat apakah dia puasa atau tidak puasa. Wa kadzalika zakah. Demikian pula zakat, petugasnya datang ke tempat orang tersebut, menghitung kambingnya berapa, menghitung untanya berapa, keluarkan satu kambing. Zahir, sangat jelasnya dia berikan atau tidak berikan. Saya tidak mau bayar zakat. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Walau kanu inaqan yu'addunahu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatalnahum alaihi. Walaupun seekor anak unta yang mereka tidak mau berikan sebagai zakat, kami akan perangi mereka karenanya. Kembali kepada kita, perhatikan kalimat beliau rahimahullahu taala. Yadhkur taratan as-salah waz-zakah. Limadha? Faraid yuqatal alaihima, karena merupakan dua ibadah yang diperangi karenanya. Wa yadhkur taratan as-salah was-siyam, kadang-kadang disebut dengan salat dan puasa saja di satu tempat lain. Limadha? Liman lam yakun alaihi zakah, karena yang dihadapi fuqara, masakin. Zakat enggak akan mampu, haji juga enggak bisa. Maka hanya salat dan puasa. Wa yadhkur taratan as-salah wa zakati was-shaum. Kadang-kadang hanya disuruh salat, zakat dan puasa saja. Tidak disebut haji. Limadha? Ada dua kemungkinan. Imma an yakuna qabla fardil hajj, bisa jadi belum datang kewajiban haji, karena kewajiban haji belakangan. Wa imma an yakuna al-mukhatab bidalik la hajj alaih, atau yang diajak bicara tidak terkena kewajiban haji. Imma li faqrihim wa imma li adami istita'atihim, Bisa jadi karena memang miskin, tidak punya modal untuk berangkat. Bisa jadi karena tidak bisa. Kalau tidak bisa itu kan mungkin satu dua orang. Kalau satu kaum, satu desa gak bisa semua. Mungkin apa gak mungkin? Gak mampu semua. Mungkin. Karena di beberapa daerah saat itu tidak sama keadaannya. Zamannya zaman perang. Mereka di sini kuffar harbi, di sini kuffar harbi, dia enggak akan bisa melewati untuk ke Mekah. Maka tidak disuruh untuk haji. Mengapa? Jalannya tertutup dengan orang-orang kafir. Baik, ini juga kemungkinan terjadi sehingga tidak mampunya semuanya tidak mampu. Wa hakadza barakallahu fikum. Berarti jangan dijawab, oh itu mungkin rawinya meringkas. Tidak bisa meringkas seperti itu tercelaan terhadap rawi. 5 dikorting 2. Tidak bisa. Salah jawaban itu. Mana yang benar? Yang benar dua jawaban ini. Imma yang pertama sesuai dengan turunnya kewajiban. Ada yang sudah turun, ada yang belum. Yang kedua, kemungkinan melihat siapa yang diajak bicara. Ada yang diajak bicaranya fuqara wal masakin, sehingga tidak dibicarakan zakat, tidak dibicarakan haji. Atau berbicara kepada orang yang memang terhalang, tidak bisa berangkat haji. Atau barakallahu fikum, saat itu maqamnya sedang berbicara yang paling penting saja, yang yuqatal alaihima, yaitu salat dengan zakat. Amma salatu waz zakatu falahuma sya'nun laisa lisa'iril fara'id. Karena salat dan zakat keduanya memiliki kedudukan yang tidak ada pada kewajiban-kewajiban lain. Walihada dzakara ta'ala fi kitabihi al-qital. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam kitabnya tentang qital, diperanginya, alaihima ala salati wa zakah. Liannahuma ibadatani zahiratan. Karena kedua-duanya ibadah zahirah, bikhilafis saum, berbeda dengan puasa. Fainahu amrun batin. Karena puasa urusannya dengan batin, tersembunyi. Min jinsil wudu, sama dengan wudu. Kamu sudah wudu? Sudah. Kamu sudah mandi janabah? Sudah. Siapa yang tahu kalau dia itu belum, atau sudah berwudu tapi batal lagi? Enggak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Itu bukan ibadah zahirah. Wa nahu dzalik, dan yang sejenisnya. Mimma yu'taman 'alaihi al-'abd, yang biasanya seorang hamba hanya bisa tahu dirinya dan orang lain tidak bisa tahu. Fa innal insana yumkinuhu an la yanwi shaum. Karena seseorang bisa saja tidak niat puasa, wa ya'kulu sirran, memakan makanan sembunyi-sembunyi, kama yumkinuhu an yaktum hadatsahu wa janabatahu. Sebagaimana mungkin saja seseorang menyembunyikan hadatsnya dan menyembunyikan janabahnya. Kamu sudah wudu belum? Saya enggak batal kok. Selesai. Kamu sudah mandi belum? Junub. Siapa yang junub? Saya enggak junub. Selesai. Enggak ada yang tahu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yadhkur fil a'mal adh-dhahira allati yuqatil an-nas. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis ini hanya menyebut ibadah yang zahirah, allati yuqatilun nasu 'alaiha, yang manusia akan diperangi kalau tidak mau menegakkannya. Wa yasiruna muslimina bi fi'liha, dan mereka akan disebut sebagai muslimin kalau melakukannya. Salat dengan zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. kalau mereka sudah bertaubat masuk Islam, kemudian mengerjakan salat, kemudian mengeluarkan zakat, maka berhentilah, biarkan jalan mereka, jangan diperangi. Berarti kapan berhenti tidak diperangi mereka? Kalau sudah syahadat dan salat dan zakat. Falihada 'allaqa dhalika bis salati waz zakah, oleh karena itu dikaitkan dengan salat dan zakat saja, dunas saum, tidak dikaitkan dengan puasa. Wa in kana wajiban kama fi ayati bara'ah, walaupun sesungguhnya dia juga wajib, puasa juga wajib sebagaimana dalam dua ayat al-bara'ah al-khamisah wal-hadiyata asyrah min surat al-bara'ah. Nazalat ba'da fardus siyam, ayat itu turun setelah turun kewajiban puasa, tapi tidak disebut puasa. Tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah, hanya salat dan zakat saja yang disebut, padahal puasa sudah turun kewajibannya. Limadha? Karena puasa tidak zahir. Orang bisa saja menyatakan saya puasa padahal tidak. Tetapi salat, laki-laki wajib ke masjid. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, aku tidak mengetahui orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Kata Abdullah ibn Umar, aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Karena muslimin semuanya ke masjid. Wakadzalika lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman lam yadhkur fi haditsihi shaum li'annahu tab'un, karena puasa hanya ngikut, wa huwa batin, dan ibadahnya jenis ibadah batin, wala dzakara al-hajj, tidak pula menyebutkan haji. Mengapa? Li'anna wujubahu khas, karena kewajibannya khusus, tidak untuk seluruh muslimin, tidak untuk seluruh muslimin. Laisa bi'am, khusus laisa bi'am, yani khusus lil aghnia al mustati'in man istata'a ilaihi sabila. Wala yajib fil umr illa marrah, dan karena haji tidak diwajibkan dalam umur kecuali sekali. Intaha bima'nahu, selesai pembahasan tentang hadis Mu'ad. Selesai pembahasan tentang hadis Mu'ad. Yang berikutnya kita akan bahas adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan. Baik, apa kewajibannya berarti kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai hadis Mu'ad, maka kalian tulis faedah di dalam pembahasan syarah hadis Mu'ad di dalam kitab Fathul Majid saja. Saya ralat yang kemarin. Jadi tidak ditambah oleh kamu, tidak ditambah dari manapun. Kecuali kalau memang engkau ingin menambahnya, maka engkau harus berkata kultu. Saya katakan dalam hadis ini juga ada begini, ada begini. Sebab kalau engkau menambahkan padahal judulnya fawaid atau al-fawaid atau ba'dul fawaid, min syarhi hadis Mu'ad min kitab Fathul Majid, kalian dikasih judul ini, ba'd al-fawaid min syarhi hadis Mu'ad min kitab Fathul Majid. Sehingga kalau ada yang bukan dari Fathul Majid, berarti harus kamu katakan kultu. Saya katakan dalam hadis ini juga ada faedah. Tetapi kalau yang tidak ada di catatan kamu padahal di kitabnya ada, berarti kamu menulis tidak sempurna. Ba'dul fawaid ternyata ada yang tertinggal. Baik. Al-fawaid min syarhi hadis Mu'ad min kitab Fathul Majid. Baik. Mafhumul wajib. Untuk apa ini? Latihan kalian. Kalau kalian mau meringkas satu kitab, caranya begini. Satu bab, kamu kumpulkan faedahnya semua, kamu susun, kamu sambung-sambung, kamu akan bisa menulis satu kitab, kitab ringkasan Fathul Majid. Sekarang baru satu hadis, nanti satu bab kamu ringkas. Baik, nanti tiga bab kamu ringkas, nanti satu kitab kamu ringkas. Ayuhad du'at, kalian para calon da'i harus bisa. Sekarang kumpulkan faedah saja. Baik, اكتبوها في ورقة خارجية واكتب عليها الفوائد من شرح حديث معاذ من كتاب فقه المجيد بارك الله فيكم dikumpulkan yang hadir di sini maupun yang online mengumpulkan